والصلاه والسلام على عباد الذين اصطفى. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، قرأ برهان. قال سؤال ثامن ثامن والأربعون. سئل فضيلة الشيخ غفر الله له، هل يجوز تعلم العلم من الكتب فقط دون العلماء وخاصة إذا كان يصعب تعلم العلم من العلماء لندرتهم وما رأيك في القول القائل هذا الإفلامي لا؟ Fil qaul ada. Semuanya ada. Fil qaulil qa'il. Fil qaulil qa'il. Wallah alam lebih tepatnya tanpa alif lam. Ada nusoh yang tanpa alif lam. Al qaul. Semuanya pakai alif lam. Pakai. Mudah-mudahilah ya. Fil qaulil qa'il. Fil qaulil qa'il. Man kana syaikhahu kitabahu. Man kana syaikhuhu kitabahu. Kana khata'uhu aktsaru min sawabihi. Masalahnya berapa tadi? Enggak ada tadi. Ada 5 kali tadi. Nah, 3 baris salahnya 5. Bentar ya. Fadilah yang mulia, Syekh yang mulia ditanya, semoga Allah memberi ampunan kepadanya. Bolehkah mempelajari ilmu dari kitab-kitab saja tanpa melalui ulama secara khusus? Bukan. Tanpa ulama. Dan khususnya jika menuntut ilmu itu dari para ulama itu sulit karena ulama itu sedikitnya mereka. Dan apa pendapatmu tentang perkataan seorang yang berkata barang siapa yang syekhnya itu adalah kitabnya, barang siapa yang gurunya adalah kitabnya, maka kesalahannya lebih banyak dari kebenarannya? Nah, su'ila fadilatu marfu sebagai naibul fa'il syaihi mudhafun ilaih ghafarallahu Allah ya Allah fa'il hal yajuzu ta'allumu masdar ya ta'allama ya ta'allamu ta'allum. Ini salah kalau dibaca fi'il tadi ya. Ini masdar. Kenapa? Karena sebelumnya fi'il. Fi'il enggak ada kalimat fi'il terus fi'il. Kalau ada fi'il mesti isim. Huruf. Ta'allumu. Indak. Kofak sebagai? Khobar. Dari mana? Sebelumnya fi'il kok khobar ini? Rofa kok. Kalau antum katakan maful fi mana fa'ilnya? Ini fa'il, ya. Fa'il dari yajuz. Al-ilmi mudhaf ilai. Minal kutubil faqad duna. Duna itu apa? Dorob, ya dorob maful fi al ulama'i wa khasatan idza kana yas'ubu ta'allumu al ilmi. Naam, ta'allumu Wa ma ra'yuka fil qawfi qawlil qail man kana syaikhuhu syaikhu. Mana khabarnya? Kitabahu. Kana khata'uhu aktsara aktsara. Khabar kana isimnya. Kenapa aktsara enggak ditanwin? Ilahnya. Wasfiya ma wazan fi'il. Sekarang ya. Yuhsalu. Yuhsalu. Yuhsalu. Bicara kamu dari sela-sela kitabnya. Ya, ketika beliau menjelaskan dalam kitabnya itu berarti beliau sedang apa? Mengajak bicara kita, menjelaskan kepada kita. Maka apabila tidak bisa menuntut ilmu dari maka maka sungguhnya ilmu itu dicari dari kitab-kitab. Mendapatkan ilmu dari jalan ulama lebih dekat daripada mendapatkannya dari jalan kitab-kitab. Nah, qailan. Nasab. Hal, sahibul halnya. Mana sahibul ini? Mana lafaz sahibul ini? Hah? Dhamir mustatir pada ajaba huwa. Itu sahibul halnya. La syakka, syakka ya Abu Luqman. Mabni ala al-fath fi mahali nasbin istimla yukhsalu Yusalu maku sebagai sebagai fi'il mudhari majhul. Nah, fi'il mudhari yang kosong dari nasab dan penjazm. Butuh apa kalau fi'il majhul? Butuh naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Dhamir musatir jawab takdirhu kuat. Kembali ke al ilm. Al ilm. Al ilma di situ nasab sebagai isim anna. Khobar ananya mana? Khobar ananya ini kalimat jumlah. Jumlah. Fi'liyah yuhsalu. Bitalabi indal ulama wa bitalabi fil kutub li anna kitab al alim wal alimu nafsuhu. Kitab. Isim anna. Khobarnya? Dua. La. Al-alimu. Al-alimu. Huwa ini apa ini? Domir fasl. Domir fasl. Di anna kitab al-alim. Al-alimu nafsuhu. Nafsuhu, masih antum? Taukid. Tau kata apa? Maknawi. Maknawi. Fahuwa yuhadithuka. Domir kaf sebagai apa ini? Yuhadis maf'ul bi fa'ilnya mustatir apa? Jawazan takdiru huwa. Fa'idha ta'addara talabu. Talabu fa'il. Fa'innahu yutlabul ilmu. Ilmu ayul fa'il walakin tahsil ilmi an tariq ilma. Baik, istamir. Di anna alladhi yahsulu an tariq kutubi yad'abu yad'abu yad'abu aktaro juhdin kafirin jiddan wa ma adalika wa innahu tahta alaihi ba'dul umuri kama fil kawa hidin syar'iyati. Kalau syariah ain dulu, ya dulu baru ain. Kalau ini yang bacanya apa? Syar'iyati. Alladhi qa'adaha. Qa'adaha ahlul ilmi wal nawab fiti. Walabuka ayyakuna lahu marji'un min ahli ilmi pada imkan syakir salah sebelumnya yang mendapatkan ilmu dari jalan kitab-kitab banyakan dia lebih letih. Ya. Dan membutuhkan kesungguhan yang sangat besar sekali. Nah. Kadang-kadang tersamar atasnya sekian perkara-perkara bagaimana di dalam kaidah-kaidah syariah yang telah diletakkan oleh ahlul ilmi dan dhawabit. Kok ada itu diletakkan kaidah-kaidah itu. Nah. Maka harus bagi dia memiliki tempat kembali, tempat rujukan dari kalangan ahlul ilmi sesuai dengan kemampuan. Karena yang li'anna alladhi yahsulu an tariqil kutubi yat'abu aktsara. Aktsara. Baca nasab sebagai mafhul bih. Ta'iba itu enggak butuh mafhul bih. Capek. Capek itu enggak butuh objek. Sebagai na'ibu mafhul mutlak. Yat'abu ta'iban aktsar. Dia akan letih dengan keletihan yang lebih dibandingkan yang belajar langsung dari alim. Ya, terlebih kita, misalkan kita harus nyari kosakatanya satu persatu, enggak tahu artinya, belum bacanya. Wes banyak kok. Kalau belajar dari seorang guru, nah, jelaskan. Nah, kita mungkin nyari kosakata 5 aja butuh setengah jam. Sama guru setengah jam sudah dapat banyak faedah ya. Nah, sehingga apa? Belajar ilmu dari kitab itu yad aktsar, membutuhkan juhdin kabirin jiddan, kesungguh-sungguhan yang sangat besar. Jiddan pun mutlak, amilnya mahdhuf. Jadda jiddan. Wa ma'a dhalika fa inna qad tahfa 'alai ba'dul umuri ba'du. Fa'il. Mana fi'ilnya? Ba'du mudzakkar mu'annas. Kenapa diberita? Kenapa bisa dua-duanya? Termasuk dua-duanya. Termasuk bisa mudzakkar, bisa mu'annas. Jika mudzakkar mu'annas. Hendak. Wah, Lukman. Pak Rehan. Karena ada umurnya. Karena ada umurnya. Mudhof ilaihnya. Dilihat dari mudhof ilaihnya. Boleh, ya bisa dua-duanya. Tapi dari mana? Karena ada mudhof ilaihnya, jamak taksir, mudhof ilaihnya mu'annas. Maka boleh. Boleh yahfa, boleh tahfa. Ba'du fa'il. Kama fil qawa'id syar'iyyah allati qa'adaha ahlu. Aba Lukman. Ahlu fa'il. Fala Buddha. Buddha Rehan. Apa ini halal? Fathi si mahalina sunnah. Ayakuna lo marji'un. Marji'un. Marji'un sebagai isimnya ikun. Khobarnya? Nah. Lahu. Stamir. Qauluhu. Kalau belum ada apa-apa itu jangan majrur. Enggak ada huruf jarnya, enggak ada mudhof ilaihnya kok majrur. Pokoknya senjatanya itu rofa-rofa dulu. Apa? Masa? Mungkin atap ya. Atap. Yang mana? Maskana dariluhu kitabuhu. Kitabahu. Fata'uhu aktaru. Aktaru. Atau ke kanan. Min sawabi. Fahada laisa sahihan ala itlaqihi. Ini kayaknya ada postingan itu ya. Di Uhi atau di mana itu. Nukil ini. Itu apa ini. Fala baca. Wala fasidan ala itlaqihi. Amma al-insanu alladhi ya'khudhu ilma min ayyi kitabin yarahu fala syakka annahu yukhti'u kathiran. Baik. Dan adapun perkataannya, barang siapa yang dalilnya kitabnya adalah kitabnya, maka kesalahannya lebih banyak dari kebenarannya. Maka ini bukan tidak. Maka ini tidak benar secara mutlak dan tidak salah secara mutlak. Salah secara mutlak. Adapun seseorang yang mengambil ilmu dari kitab apa saja, dari kitab apa saja yang dia lihat, maka tidak ragu lagi bahwasanya dia akan banyak salah. Ya, semua kitab diambil tanpa melihat penulisnya, ya tanpa lihat nam. Bahkan kalau kita harus teliti lagi pentahkiknya, kemudian juga terbitannya, nah, cetakannya, ya. Karena sebagian cetakan itu ada yang kemudah-mudahan, banyak yang sakot, banyak yang apa hilang, gitu. Wa ma qawlu man kana dalilu kitabahu faqatahu khata'u aktsar min sawabi. Tadi sudah ya. Fa hadza laisa sahihan. Isim laisa nasab. Isim laisa kok nasab? Laisa saudara siapa? Laisa saudara siapa? Lupa toh. Nah, saudaranya Kana. Isimnya berarti mana? Dhamir mustatir huwa, kembali ke hada. Wala fasidan ala itlaki ammal insanu alladhi yakhudul ilma. Al-ilma mudhaf. Mudhaf itu bukan kedudukan kalimat. Maf'ul bi. Tadi mau ngomong maf'ul bi tapi keliru ya? Sak tulisan. Semuanya mudhaf. Maf'ul bih. Ya rahu fala syakka annahu yukhti'u katsiran. Istamir. Kalau huwa amal ladzi ya'tamidu bi ta'allumihi ala kutubi lirijalil ma'rufina fi thiqati wal amanati wal ilmi fa inna hadha la yaksuru. La yaksuru qadahu. Bal qad yakunu musiban fi aktsara ma yakunu. Fi aktsari. Adapun orang yang berpegang teguh dengan di dalam bersandar dalam belajar kepada kitab orang-orang yang tak kenal, yang dikenal, pemahamannya dan amanahnya. Siko itu yang terpercaya. Yang terpercaya dan amanahnya serta ilmunya, maka yang kemudian itu tidaklah banyak salahnya. Bahkan terkadang kalau ini mungkin sering ini. Pat di sini maknanya takdir. Bahkan banyak seringkali dia benar dalam kebanyakan apa yang dia ucapkan. Dia nukil ucapan syai para ulama salaf, ya. Itu benar. Nah, tentunya bagi orang-orang yang sudah punya modal, ya, modal untuk bisa memahami kitab-kitabnya para ulama, nah, bisa membacanya, bisa memahaminya dengan baik dan benar. Wa maladhi ya'tamidu fi ta'allumi ala kutubi rijalin ma'rufina bi siqati wal amanati wal fa inna hadha la yakthuru khata'uhu. Khata'uhu fal qad yakunu musiban. Simnya satir huwa, kembali ke orang tadi. Hadha fi akthari rafa'na subjar Nah ini hanya antum tadi jatah seperti ini. Tadi kan ilahnya apa ini? Wasfiya ma'a wazan fil. Kenapa di kasroh? Mudhof ma di aksari ma. Ma'nya mudhof ilah. Ma'nya ma apa ini? Wasfiya mausulah butuh apa? Silahnya mana? Silahnya aitnya kembali ke huwa di aksarima kebanyakan dia akan benar dalam kebanyakan yang dia ucapkan. Ma itu bukan dia. Salah kalau aitnya dhamir huwa, mustatir huwa. Salah. Aitnya mana, Balukman? Kemain. Ayo, mana? Yang kema itu yang mana? Korehan? Seli. Ini sudah dipelajari di Duroh. Indak takdirnya santa fi aksari ma yakuluhu maful bi mahdhuf nafka bi hadha wa rabbuhu. Nah, ya seringnya begitu karena ini ya apa ya Dua fi'il. Apa ya? Yang orang-orang minta syafaat atau minta apa ya syafaat atau kepada orang soleh. Sekarang orang soleh ini juga butuh tolong dari ayatnya. Nah. Di sini juga ada tadi, tapi karena ya setelah karena ada fi'il, jadi kan itu ada yang mustatir gitu. Tapi kalau yang saya katakan tadi ketika ada dua fi'il itu kan bukan jumlah, misalkan ja'a qala kan nggak mungkin. Kalau ada dua fi'il yang berurutan itu bisa jadi ada yang mahdhuf atau yang ditakdirkan. Gitu. Karena kan aqallu ma yata'allaf minimalnya kalimat itu apa? Ismain. Jadi dua isim, Zaidun qa'imun min fi'lin wasmin. Ja'a Zaidun, du'iba Zaidun. Enggak ada dari min fi'l lain, dua fi'il enggak ada. Minimal. Fi'il jawab itu. Hah? Fi'il jawab juga takum aku dan fi'il dua. Ada yang apa dong? Pola-pola kalimat ya kitab nahwu itu. Untuk contoh membahas suatu kitab gitu ya. Kalau yang bahasa Indonesia banyak kan misalnya. Apa itu? Yang dari Jawa Timur. Apa itu? PSDI. Cara membaca kitab kuning gitu kan. Oh. Maksud saya kitab karangan orang Arab yang kayak begitu gitu. Ya mungkin itu pelajaran Erop ya mungkin membantu kita untuk cara membaca kitab gundul gitu ya dengan belajar nahwu. Kalau yang di buku itu apa isinya cara membaca kitab kuning? Oh, doa ya. Ini nahwu ya. Nah belajar kitab kuning ya harus belajar nahwu. Nggak pengen belajar baca kitab kuning tapi nggak belajar nahwu ya ora iso. Caranya kita kuning ngasih harokat. Nggak usah belajar nahwu. Dan sekarang kitab-kitab mutakhir ini banyak yang dikasih harokat. Sarah saya Zaimin 10 Salasa itu semuanya berharokat. Sarahnya? Dan itu ya bagi kita jangan beli yang berharokat. Ya, iya. Ahsannya jangan beli yang berharokat. Kalau mau beli ya dua lah. Yang berharokat itu nanti disimpan. Nanti kalau gak bisa baca, lihat ini. Harokatnya apa. Itu rujuan. Marjim. Ayo, para kota.